نعم. Apakah yang dimaksud air itu sebenarnya adalah semuanya saya berterima kasih kemudian kalau saya ingin berdoa yang itu masalah saya dan saya yang saya sebabkan sendiri dan kemudian apakah yang berdoa sebab apakah yang dimaksud air itu hal-hal yang tidak di lapan nabi. Kalau dunia jelas tidak sama, tapi nabi tentu tidak jadi hal yang alam sekarang. Apakah ini jenama atau bukan? Kalau bukan, tidak sama. Bid'ah itu, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW ialah, wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hati-hati kalian daripada muhdatsatul umur, hal-hal yang baru dalam agama. Maksudnya hal-hal yang baru dalam agama, yaitu hal-hal yang tidak pernah dikenal oleh Allah dan Rasulnya, tidak pernah dikenal oleh para sahabat Nabi. Wa'inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua yang baru dalam agama, dengan pengertian seperti itu tadi, ialah bid'ah. Ukullu bid'ah, dhalalah. Dan semua bid'ah itu Tuhan. Nah, keterangan Nabi ini menjelaskan kepada kita definisi bid'ah, yaitu muhdatsatul umur. Bid'ah itu adalah sesuatu yang muhdats, sesuatu yang baru. Baru, dikatakan baru itu ialah sesuatu yang tidak dikenal oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ada pun berdoa dengan doa yang tidak pernah dipanjatkan oleh Rasulullah SAW dan oleh para sahabatnya karena adanya problem yang tidak pernah dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini perkara yang bukan bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah memerintahkan Salullaha kulla syaih hatta sus'ah dan kota. Mintalah kalian kepada Allah segala sesuatu sampai-sampai tali kendalmu kalau putus, mintalah kepada Allah. Kalau sudah Rasulullah menyatakan kulla syaih, segala sesuatu, maka Rasulullah sudah memberi katakan dalam suatu itu boleh semuanya asal jangan berdoa minta pemutusan silaturahim. Ini tidak boleh. Kedua, jangan berdoa yang di situ mengandung maafian, mengandung dosa. Tidak boleh. Nah, selain itu minta kulla syekh. Kalau juga Nabi mengatakan kulla syekh, maka tidak dikatakan bid'ah. Kalau kita berdoa apa saja selain yang dilarang ini tuh? Ya. Nah, kita sekarang namanya minta sepeda motor. Tidak pernah doa seperti ini di zaman Nabi. Ya. Zaman Nabi tidak ada sepeda motor. Minta komputer juga ada doa minta komputer. Di zaman Nabi tidak ada komputer, ya kan? Nah, tetapi ini semua sudah tercakup dalam kalimat apa? Kulla syai. Jadi berarti ini bukanlah sesuatu yang muhdats, bukan sesuatu yang baru, tetapi sudah masuk dalam kategori ini. Ha, kata para pelaku.